Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرين جماعة صلاة الصبح رحمني الله وإياكم semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Surah Al-Hasyr pada ayat yang berikutnya, ayat yang kedua. Sesuai dengan namanya, Surah Al-Hasyr artinya berkaitan tentang sebuah kejadian pengusiran. Al-Hasyr digiring untuk keluar. Digiring untuk keluar. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat menamakan surat ini dengan surat Bani Nadhir, dinamakan surat Bani An-Nadhir. Kenapa? Karena ayat ini menceritakan tentang pengusiran orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadhir yang telah berkhianat, yang telah berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengkhianatan yang mereka lakukan? Sebagaimana yang kita ketahui, kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, maka pada saat itu kaum muslimin menjalin kesepakatan perjanjian dengan orang-orang Yahudi untuk mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Dan tentunya hadirin, as-sulh, perjanjian merupakan bagian yang dibenarkan dalam syariat kita. Sebuah kesalahan yang fatal yang beredar di kalangan kaum muslimin menganggap bahwa perjanjian merupakan sesuatu yang tidak ada. Itu hanya menunjukkan kelemahan kaum muslimin. Itu hanya akan menjadikan mereka membuat makar. Ini hanya akan demikian dan demikian, beragam anggapan. Ini adalah kesalahan. Sepakat para ulama bahwa al-ahd, al-mithaq, perjanjian dengan orang-orang non-muslim disahkan secara syar'i, dibenarkan. Tentunya permasalahan ini dikembalikan kepada para ulama rabbaniyun yang mereka bisa mengukur al-masalih, maslahat-maslahat yang ada, dan juga bisa mengukur sejauh mana mafasid yang terjadi. Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun kesepakatan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah agar mereka tidak mengganggu, dan beberapa kesepakatan yang telah disepakati. Akan tetapi sebagaimana dalam sirah dikisahkan orang-orang Bani An-Nadhir berkeinginan untuk melakukan pengkhianatan, yaitu membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan beberapa riwayat tentang kisah keinginan mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang menginginkan dengan cara memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an, untuk berdialog dengan mereka. Dan tentunya sebagaimana kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut seruan orang-orang yang ingin mendengarkan kemuliaan agama. Dalam tentunya sebuah makar, orang-orang Bani Nadhir berkeinginan ketika Nabi datang, maka mereka akan melakukan sebuah pembunuhan. Mereka akan melakukan pembunuhan. Setiap yang hadir, mereka membawa senjata yang mereka selipkan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersama mereka, maka mereka pun akan bersama-sama untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan, melalui malaikatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makar mereka, yang sehingga Rasulullah mengurungkan niatnya, dan kemudian dikumpulkan para sahabatnya, dan terjadi sebagaimana yang akan kita baca ini. Dan juga disebutkan beberapa riwayat yang lainnya, intinya memiliki satu makna, makar yang busuk, jahat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim li awwal alhashr. Huwa, dialah Allah, alladhi akhraja, yang telah mengeluarkan, alladhina kafaru, orang-orang yang kafir, min ahli alkitab, dari kalangan orang-orang ahlul kitab, min diyarihim, dari perkampungan-perkampungan mereka, li awwalil hasyri, untuk kali pertama pengusiran, atau pengusiran yang pertama kali. Sebelumnya coba antum perhatikan ayat ini mengingatkan kepada kita bagaimana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang pasti tentunya akan Allah anugerahkan kepada Rasulnya dan kepada pengikutnya. Hal itu sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah mengingatkan antuma وَمَنْ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِبُونَ, antuma, kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, وَمَنْ اتَّبَعَكُمَ, dan siapapun yang mengikuti kalian berdua, الْغَالِبُونَ, saya akan menjadi orang yang menang. Kalau mereka ittiba' kepada Nabinya, para ulama ketika membaca ayat ini mengingatkan semua umat yang taat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, tentunya sebelum turunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ketika suatu umat taat kepada mereka, janji Allah, Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Al-ghalibun. Maka dikatakan bahwa siapapun dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ittiba kepada nabinya, sungguh mereka lebih berhak dan lebih utama untuk mendapatkan pertolongan Allah. Lebih berhak. Kenapa? Nabi bersabda, ana sayyidu walad ibni Adam. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik. Beliau adalah utusan dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah utus menutup semua risalah, dan beliau dijuluki sebagai Khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kata para ulama, orang yang mengikuti mereka atau mengikuti Rasulullah, mereka akan menang. Dan ayat ini sebuah contoh bagaimana kemenangan Allah berikan kepada mereka tanpa adanya korban dari kalangan kaum muslimin ketika kejadian ini terjadi. Coba perhatikan keterangan dari ayat ini, berkata hum banun nadhir, mereka itu adalah dari kalangan banin nadhir, orang-orang Yahudi. Wahum rahtun minal Yahudi min dzurriyyati Harun. Mereka itu adalah segolongan keturunan umat dari Yahudi yang merupakan keturunan Nabi Harun. Keturunan Nabi siapa? Keturunan Nabi Harun. Nazal al-Madinata fi fitani bani Israel. Nazalu, mereka semuanya menempati Al-Madinah, datang dan menempati Madinah. Fi fitani, tatkala berkecamuk fitnah bani Israel, di kalangan orang-orang Banu Israel. Ingat bahwa Banu Israel itu keturunan siapa? Keturunan siapa? Hah? Yakub, Ishak, Harun. Keturunan dari siapa? Yakin, Yakub? Masih saudara memang, Yakub atau Ishak? Ishak. Ada yang menyatakan Yakub. Keduanya tentunya merupakan dari Banu Israel. Makanya para ulama memperingatkan, salah kalau kita menamakan negara Yahudi yang ada di Palestina dengan nama-nama apa? Dengan selalu mencela mereka dengan menyebutkan kata apa? Israel. Israel. Katakan mereka adalah orang Yahud, negara Yahud. Dibahas oleh para ulama tentunya. Mereka adalah orang-orang Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahud. Nah, keturunan mereka beragam. Keturunan Nabi Ya'qub, keturunan Nabi Ishaq, keturunan Nabi Harun, beragam tentunya. Mereka ada yang mendapatkan hidayah, di antara mereka demikian dan demikian, sebagaimana yang diuraikan oleh para ulama. Baik, selanjutnya. Faghadaru bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an 'ahadu. Mereka telah menyimpang dari kesepakatan yang mereka bangun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menipu dan berkhianat. Ba'da an 'ahadu, setelah mereka secara jelas tentunya membuat perjanjian. wasaru alaihi ma'al musyrikin, bahkan mereka menjalin hubungan kekuatan bersama dengan orang-orang musyrikin, yaitu dari orang-orang Mekah di saat itu. Musyrikin dari kalangan orang-orang Mekah, yang tentunya mereka sebagaimana dikisahkan keterpurukan musyrikin Quraisy dan seluruh bara tentaranya dalam peperangan demi peperangan, dimulai dari pada perang Badar, kemudian selanjutnya dan selanjutnya keterpurukan, tewasnya tokoh-tokoh mereka, jagoan-jagoan yang mereka anggap sebagai pahlawan. Dan ini menjadikan orang-orang musyrikin Quraisy berupaya untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang juga bisa mereka jadikan sebagai bentuk penguatan untuk melakukan penghancuran kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضوا بالجلاء, sehingga Nabi mengepung mereka. فحاصرهم, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم mereka atau mengepung mereka sehingga memaksa mereka untuk harus rela. Radu bil jala, untuk mereka meninggalkan tempat itu dengan tanpa terkecuali. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pasukannya mengepung mereka? Dalam sirah berapa lama Rasulullah mengepung mereka? Hampir satu pekan, 6 hari. Dikepung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk mengingat tentunya memang Masya Allah, beberapa kejadian peperangan ada yang dimulai dengan pengepungan kemudian mereka sepakat untuk meninggalkan, ada yang dimulai dengan pengepungan dan mereka tidak mau menyerah, terjadilah peperangan. Dan ini yang pernah dilakukan kesemuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الكلبي, berkata الإمام الكلبي, كانوا أول من أجلي من أهل الكتاب من جزيرة العرب. Mereka itu adalah orang-orang yang pertama, man ujliya, yang diperintahkan untuk meninggalkan suatu tempat, diusir. Min ahlil kitab, dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Min jaziratil Arab, dari negeri mana? Negeri Arab. Thumma ujliya akhiruhum fi zamani Umar. Terakhir kali terjadi pengusiran secara totalitas yang dilakukan di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu وعن الصحابة أجمعين. فكان جلاؤهم أول حشر من المدينة وآخر حشر إجلاء عمر لهم. Ini kejadian pengusiran ini dikatakan sebagai pengusiran yang pertama terjadi di kota Madinah dan pengusiran yang terakhir dari negeri Arab. Itu terjadi di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dibersihkan dari Mekkah, dari Madinah, dari Jaziratil Arab. Tidak boleh mereka menempati tempat itu dalam sebuah tentunya kehidupan masyarakat. Bahkan jangankan ini, mungkin yang pernah ke kota Mekah dan kota Madinah terkhususnya tentunya yang disebut dengan daerah haram. Daerah apa? Haram. Mungkin sebagaimana yang pernah saya sampaikan, satu-satunya di dunia, saya katakan satu-satunya di dunia yang ada jalan itu, atau ada dua jalan, jalan muslim dan jalan non muslim. Dua jalan, jalan muslim dan jalan non muslim. Ini kota Madinah. Kota Madinah semuanya, ketika akan masuk ke kota Madinah, ini adalah tanah haram tentunya. Tidak boleh selain muslim untuk masuk. Maka ketika akan masuk, atau sebelum checkpoint, sebelum apa? Checkpoint. Kalau masuk diperiksa tentunya, karena di sana itu tidak sebagaimana tempat kita. Satu kampung ke kampung yang lainnya itu berjarak dengan padang pasir. Satu kota ke kota yang lainnya ada padang pasir, sehingga mudah pengecekan. Kalau kita tentunya sepanjang jalan semuanya apa? Semuanya kampung ya. Sebelum masuk ke checkpoint itu jalan nanti dibagi dua. Jalan disebutkan untuk kaum muslimin dan jalan li ghairil muslimin, untuk non muslim. Non muslim dilarang masuk ke kota Makkah dan kota Madinah. Di daerah yang dinamakan apa? Kalau dalam bahasa kita tanah suci ya. Negeri haram. Negeri haram. Batasannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Adapun orang-orang Yahudi dari perkampungan mereka, tidak hanya dari daerah haram, bahkan dari seluruh bagian negeri Arab, tidak diperkenankan. Dan populasi orang-orang Yahudi sekarang tentunya, mereka saat ini masih berada di Palestina. Tentunya sebagaimana kita lihat penjajahan sampai sekarang tentunya. Kemudian juga barakallahu fikum, di Yaman masih ada populasi orang-orang Yahudi dengan menampakkan ciri khas mereka, yaitu dengan apa? Membiarkan rambut di sini panjang. Itu ciri khas mereka, zanarah. Kemudian yang cukup aneh tentunya dengan jumlah populasi yang banyak di Iran. Di Iran Ahlus Sunnah tidak bisa memiliki masjid di kota-kota besar, di Teheran, di manapun, di daerah kota-kota besar negeri Iran. Tetapi demikian banyaknya tempat peribadatan orang-orang Yahudi atau sinagog di ibu kota Iran, karena populasi Yahudi yang demikian banyak, bahkan mereka merasakan damai dan bahkan mereka tidak ingin meninggalkan negeri Iran untuk tetap bersama karena mendapatkan keamanan yang menakjubkan. Inilah bentuk negara Syiah yang ada di Iran. Adapun Ahlus Sunnah hampir setiap hari mengalami penyembelihan, tetapi tentunya tanpa adanya sedikit pun publikasi pemberitaan ataupun yang lainnya. Tetapi subhanallah, apalagi di negeri Ahwaj atau Ahwaz, provinsi yang kaya minyak, yang didominasi tentunya dengan Ahlus Sunnah keturunan Arab, sampai sekarang tentunya pembantaian dan pembantaian, tetapi berita sangat ditutup tentunya. Dan wallahu a'lam. Di lain sisi mereka bergandengan tangan tentunya dengan orang-orang Yahudi, maka kita katakan dusta. Dan dusta tentunya kalau orang-orang atau negeri Iran bermusuhan tentunya dengan yang dikatakan dari negeri Yahudi, siapapun mereka, wallahu a'lam. Baik, kembali kepada ayat. Ayat ini menceritakan tentang pengusiran dari kota Madinah. Kemudian dikatakan waqila akhirul hajr huwa hasyru jami'in nas ila ardil mahsyar. Dikatakan bahwasanya pengusiran yang paling terakhir dengan makna hasyr secara menyeluruh, kata-kata pengusiran, penggiringan, dikatakan dengan kata-kata yang umum ini yang paling terakhir adalah ketika digiringnya seluruh umat manusia ila ardhil mahsyar, ke negeri mahsyar. Mana negeri mahsyar? Mana negeri mahsyar? Hah? Mana negeri mahsyar dalam hadis? Hah? Mana negeri mahsyar? Ah Muhammad, dalam hadis. Ah, di mana negeri mahsyar? Hah? Ya Khan, mana negeri mahsyar? Kan sudah dipelajari dalam rukun iman, iman kepada hari akhir. Apa saja yang berkaitan harus kita ketahui semuanya. Bukan sekadar tahu saya beriman kepada yang memilih, tapi bagaimana sifatnya. Para ulama menjabarkan masalah ini tentunya untuk menguatkan keimanan dan menguatkan persiapan. Jangan hanya kita mengetahui, tapi tidak mengetahui tentunya secara klasifikasinya secara lebih terperinci. Apa keimanan kepada yaumul akhir? Bagaimana sifatnya? Apa bentuk-bentuk kematian? Nah, ardul mahsyar itu Syam. Ardul mahsyar itu mana? Syam. Syam dimulai dari di mana aja? Hah? Mana Syam? Kalau sekarang? Suria? Hah? Irak, negeri Arab. Bukan Syam. Hah? Lebanon? Palestina, negeri Arab ya. Hah? Yordan? Jauh, Yaman di negeri selatan, negeri Arab. Nah. Jadi Jaziratul Arab, kalau Arab secara menyeluruh, Arab Saudi, Kuwait, kalau sekarang ya, tentunya dulu di bawah satu kepemimpinan. Baik, Kuwait, Imarat, Bahrain, Yaman, Palestina. Itu dikatakan sebagai negeri Arab. Baik. Kemudian dikatakan, "Ma dhanantum an yakhruju?" Melihat kekuatan orang-orang Yahudi, dikatakan bahkan Allah mengingatkan, "Ma dhanantum?" Kalian pun tidak menyangka, "An yakhruju," bahwasanya mereka itu akan mau keluar dari negeri mereka atau perkampungan mereka. Aima dhanantum ayyuhal muslimuna anna bani an-nadhir yakhrujuna min diyarihim li'izzatihim wa man'atihim wa kanu ahla husunin mani'atin wa iqarin wa nakhilin wasi'atin wa ahli 'adadin wa 'idadin. Ini ada pelajaran yang besar bagi kita. Pelajaran yang besar bagi kita. InsyaAllah esok hari kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu ma tasma'un. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.